aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesali itu. Seluruh jiwa telah ku serahkan, menggenggam janji setiaku. Ku mohon jangan jadikan semua ini alasan kau menyakitiku. Meskipun cintamu tak hanya untukku, tapi cobalah sejenak mengerti. Aku memang terlanjur mencintaimu.